Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita kembali bersilaturahmi dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين رب العالمين. Kita berhenti di al-halah al-thalithah ayakun al-imam wal-ma'mum fil masjid, tapi kita bacanya ke belakang, mundur dulu. Idza arafta, nah gitu ya. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu ini. Ini maksudnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Yaitu keadaan di syarat sah berjamaah. Jadi syarat sah berjamaah yang kemarin disebutkan pertama, ya alam makmum tuh tahu gerakan imam. Tahu gerakan imam tuh bisa dengan ngelihat imam, bisa dengan ngelihat shaf yang paling depan, shaf terdepan, atau bisa mendengarkan suara imam, atau bisa mendengarkan suara muballighnya. Itu yang syarat sah berjamaah. Yang kemudian yang kedua adalah makmum tidak boleh lebih maju dibanding imam, tidak boleh mendahului imam dalam posisi dan juga gerakannya. Waalaikumsalam. Kalau sudah tahu tentang ini, fadil imami wal ma'mumi salah satu ahwalin, bahwa ada tiga kondisi lil imami wal ma'mum, untuk imam dan ma'mum salah satu ahwal, ada tiga kondisi. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna kharijal masjid. Yang pertama, ayyakuna kharijal masjid. Kedua-duanya, imam dan makmum, kharijal masjid, ada di luar masjid. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afif. Parafi. Ayyakuna, dua-duanya di luar masjid. Imam dan makmum, sholat tidak di dalam masjid, tapi di luar masjid. Entah itu di aula, entah itu di lapangan, pokoknya dua-duanya di masjid. Dua-duanya di luar masjid. Asaniyah, keadaan yang kedua, ayyakunal imamu dakhilal masjid, imamnya di dalam masjid, wal ma'mumu kharijahu, dan makmum ada di luar masjid. Wa hadhihi ta'ti fi kalami syekh, dan ini nanti ada dalam perkataan Syekh Abi Syuja', nanti ada pembahasannya nih. Al-hala al-thalithah, keadaan yang ketiga, ayyakunal imamu wal ma'mumu, imam dan makmum, fil masjid, di dalam masjid, solatnya di dalam masjid. Wahiyya allati dhakaraha syekh, dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Abi Syuja' dalam matan yang kita bahas atau kita sebut atau kita baca di pertemuan sebelumnya dalam matannya, biqaulihi wa ayyu mawdi'in, dan dimanapun tempatnya, sholla fil masjid, dia sholat, dan itu masih di dalam masjid, dimanapun dia sholatnya, kalau itu masih di dalam masjid, bisoratil imami fihi, dengan sholat imam, artinya ngikutin imam, jaza, itu boleh. Artinya, kalau masih di dalam masjid, imamnya di depan, makmumnya kemudian terpisah sekian shof, kalau dia masih di dalam masjid, salatnya sah. Salatnya sah jaza kalau masih di dalam masjid, satu masjid yang sama. Wa dzakara syartaini alladaini dzakarnahuma, dan kemudian kita jelaskan atau dijelaskan itu oleh Syekh Abi Syuja dua syarat. Alladaini yang telah dzakarnahuma, yang telah kami sebutkan. Biqaulihi, syaratnya itu disebutkan dengan perkataan wa huwa alimun bi salatil imam, dan makmum itu tahu salatnya imam. Bagaimana tahu salatnya imam? Nah, tadi. Pertama dengan melihat imam, atau bisa saja melihat shaf yang terdepan, atau bisa juga mendengar suara imam, atau bisa mendengar suara mubalighnya. Malam yataqaddam alaihi, selama tidak lebih maju daripada imam. Nah, ini di syarat yang kedua ya. Makmum tidak boleh lebih maju posisinya, tidak boleh mendahului kalau bahasa yang sederhana. Fa'idha jama'ahuma masjidun. Fa'idha, kalau jama'ahuma itu dikumpulkan imam dan makmum, masjidun oleh masjid. Jadi maksudnya dia sholat di dalam satu masjid yang sama, imam dan makmum. Au jami'un, atau di masjid jami. Jadi masjid dengan jami sama ya. Bedanya masjid itu tidak didirikan sholat Jumat. Jami itu didirikan sholat Jumat. Walaupun penamaannya agak simpang siur, bersimpang siur dalam arti tidak ada penamaan baku. Bahwa masjid jami itu yang ini. Ini jami, ini enggak jami. Ya orang bisa aja kan bikin masjid namanya masjid jami, tapi enggak dibikin Jumatan, situ kan bisa aja. Cuman tidak populer, tidak lazim. Lazimnya, yang disebut jami itu mengadakan sholat Jumat. Jadi sebenarnya penamaan jami itu kan tidak pernah ada zaman Nabi. Nabi Muhammad kan juga bikin masjid Nabawi, enggak disebut masjid jami. Gitu ya. Cuman orang-orang menamakan itu dengan istilah jami. Jami itu yang mengumpulkan. Gitu, mengumpulkan. Kenapa mengumpulkan? Karena ketika Nabi Muhammad hidup, masjid itu kan bukan cuma di Masjid Nabawi ya. Maksudnya sholat berjamaah itu tidak hanya dilakukan di Masjid Nabawi. Para sahabat Nabi itu punya musholah, punya langgar, punya surau. Mereka sholat berjamaah di situ. Cuman bedanya kalau nanti sholat Jumat datang, mereka yang tabuna ilal Masjidin Nabawi kan gitu, berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi. Yang dari dusun datang, dari gunung turun datang sholat. Jadi Nabawi jadi jami, jadi mengumpulkan jemaah-jemaah yang setiap hari sholatnya di masjid-masjid berbeda. Maka itu biasanya masjid yang bikin Jumatan disebut jami gitu. Walaupun penamaan jami itu tidak mesti dengan istilah Jumat atau tapi itu udah lazim gitu ya. Nah, di Indonesia masjid jami itu biasanya masjid yang didirikan oleh khalifah sultan, penguasa daerah gitu ya. Biasanya di kalau di Indonesia kemudian berubah jadi masjid raya gitu. Masjid raya atau masjid agung biasanya di kantor wali kota, di kantor gubernur, itu jami itu. Karena setelah pasti bikin Jumatan, tapi kan kemudian orang bikin jami yang lain, bikin jami yang lain, masjid yang lain gitu. Jadi sebenarnya itu hanya istilah saja, tapi semuanya sama-sama masjid. Nah, fa idza jama'ahuma masjidun aw jami'un, kalau keduanya berkumpul, dikumpulkan oleh masjid, artinya sholat di dalam satu masjid yang sama, aw jami'un, atau satu masjid jami yang sama, imam dan makmum berada dalam satu masjid, shahal ittida', maka sah berjamaahnya sah. Sawa'un in qata'atis sufuf bainahuma aw ittasalat, baik itu shofnya terputus-putus, gitu ya. Sawa'un, baik itu in qata'atis sufuf, shofnya terputus-putus, bainahuma, antara imam dan makmum. Jadi imamnya di depan, makmumnya ada di shof keempat misalnya. 1 sampai 4 kosong. Itu kan terputus tuh gitu. Awit tasolat, atau nyambung. Kalau di satu masjid yang sama nggak nyambung, sholat berjamaahnya sah. Kalau di satu masjid yang sama. Wasawa'un hala bainahuma hailun amla. Baik itu dia ada penghalangnya. Wasawa'un, baik hala, dihalangi. Menghalangi bainahuma, antara keduanya. Ada penghalang. Entah itu sitar, entah itu tembok, entah itu tiang, entah itu apa lagi. Pokoknya dihalangi. Hailun, penghalang amla atau tidak. Pokoknya kalau di dalam satu masjid, dihalangi atau tidak dihalangi, sholat berjamaahnya tetap sah. Wasawa'un jama'ahuma makanun wahidun amla. Baik itu dia dikumpulkan makanun wahidun, satu tempat yang sama, amla atau tidak. Maksudnya di dalam masjid itu kan kanan ada beberapa ruangan, ada beberapa sekat yang memisahkan satu tempat dengan tempat yang lain, tapi masih di dalam masjid gitu. Nah, sholat berjamaahnya itu sah, makmumnya dimanapun dia berada, walaupun dia di tempat yang sama dengan imam, atau di tempat yang berbeda misalnya. Imamnya di depan, makmumnya di rohbahnya, di teras gitu ya. Atau makmumnya ada di, pokoknya di tempat yang berbeda, tapi dalam satu masjid yang sama. Itu sholatnya sah gitu. Iya bisa, enggak, kalau sekarang tuh bukan terputus tapi renggang. Terputus tuh maksudnya antara imam dan makmum itu ada tempat di mana orang bisa berdiri tapi kosong, itu namanya terputus. Imam makmum, antara imam dan makmum, atau dari shof satu shof yang kedua terus itu ada posisi di mana orang bisa berdiri tapi itu kosong, itu namanya terputus. Nah, itu penting ya, dia terputus yang nanti ke depan tuh begitu. Jadi antara kita dengan shof terdepan atau imam itu ada tempat di mana orang bisa berdiri tapi itu kosong, itu namanya terputus. Maksudnya ada mesti bikin shof lagi tapi itu enggak ada, itu namanya terputus. Sampai berapa jauh terputus, kalau masih di dalam masjid enggak ada masalah. Kalau masih di dalam masjid, imam di lantai dua, ya itu juga sama tuh. Berarti kan di ruangan yang berbeda, tapi di dalam masjid yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu Nur Hadi. Jadi itu maksudnya begitu. Kalau di dalam masjid yang sama. Hatta laukan al imamu fi manar, atau kan disebutin sampai. Bahkan laukanal imamu fi manara, imamnya sholat di menara, manara wahiyal mi'zanah, yaitu tempat muazzin. Menara, tempat di mana muazzin berazan. Wal ma'mumu fi bi'rin, dan makmumnya ada di sumur, maksudnya sumur yang ada di dalam masjid. Au bil aksi, atau sebaliknya, shoha, sholatnya sah. Atau sebaliknya, jadi imamnya di atas, makmumnya di bawah, atau makmumnya di atas, imamnya di bawah, atau sebaliknya, sah, sholat berjamaahnya sah gitu. Au bil aksi. Jadi kalau masih di dalam masjid yang ini, kan keadaan di mana imam dan makmum berada dalam satu masjid yang sama. Nanti ada penjelasan imam dan makmum berada di tempat yang berbeda, imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar. Nah, kayak jumatan gitu ya. Biasanya orang udah langsung gelar sejadah di depan teras rumah orang gitu. Padahal imamnya belum Allahu Akbar tuh. Masih jauh, shofnya masih terputus-putus, dia udah bikin gelar di teras orang gitu. Nah, nanti kita bahas ya. Li'annahu, kenapa tetap sah sholat berjamaah walaupun terpisah? Nah, tapi tetap di dalam satu masjid yang sama. Li'annahu kulluhu, karena seluruhnya masjid seluruhnya makanun wahidun, itu satu tempat, dihitungnya satu tempat, walaupun berbeda-beda ruangan, tapi kalau dia masjid itu dihitungnya satu tempat. Wa huwa mabniyun lisholah, dan masjid itu seluruhnya lisholah, itu mabniyun, dibangun lisholah, memang didirikan untuk sholat. Walau kana fil masjidi nahrun, kalau seandainya di dalam masjid ada nahrun, ada sungai. Di dalam masjid ada sungai. La yakhuduhu illa sabihu fahal yamna. La yakhuduhu, yang tidak bisa dilewati, illa sabih, kecuali oleh orang yang berenang. Jadi sungainya lumayan lebar. Jadi antara, nggak bisa dibayangin ya, kalau ada di dalam masjid ada sungai. Ini contoh mungkin. Jadi di dalam masjid ada sungai. Imamnya di depan, makmum yang ketinggalan tuh harus berenang dulu biar... Walau kana fil masjid nahrun, kalau seandainya di dalam masjid ada sungai, la yakhudu, dan sungai itu tidak bisa dilewati, illa sabih, kecuali oleh orang yang berenang, fahal yamna, apakah itu memutuskan berjamaah? Apakah boleh imam di depan, itu yang di mihrab, makmum di belakang, setelah sungai? Apakah sholatnya sah? Sholat berjamaahnya sah, maksudnya qala Ruyani, Imam Ar-Ruyani mengatakan la yamna'u qad'an, sungai tersebut tidak menghalangi berjamaah qad'an secara qat'i, tidak ada perdebatan. Jadi sungai tersebut tidak menjadi masalah, sholat berjamaahnya tetap sah. Wa in jara fi mithli dzalika khilaf, walaupun wa in jara fi mithli dzalika khilafun fil mawad, walaupun memang in jaro, walaupun terjadi fi misli dzalika, dalam masalah ini, masalah apa namanya, masjid yang ada sungainya, khilafun, itu terjadi perdebatan, fil mawad, di dalam al mawad. Al mawad itu tanah kosong yang tidak punya tuan, tuannya adalah semuanya. Jadi tanah umum yang tidak ada tuannya, tuannya khalifah. Yang punya itu tanah khalifah digunakan untuk kemaslahatan umum. Jadi tidak ada yang memiliki. Maksudnya kalau di, mungkin maksudnya kalau di antara apa namanya, sholatnya di mawat, sholatnya di tanah terbuka, mawat, tanah yang tidak ada tuannya. Jadi tanah umum begitu. Kemudian di tengah-tengah ada sungai. Apakah imam yang di sebelum sungai dengan makmum yang setelah sungai itu berjamahnya menjadi masalah, itu perdebatan. Tapi kalau di dalam masjid enggak. Kalau selama di dalam masjid itu tidak ada perdebatan. Jadi walaupun itu dihalangi oleh sungai, yang kalau kita mau ke depan itu kudu berenang dulu gitu ya. Agak susah tuh ya. Ya mungkin karena orang yang sebelum sungai itu datangnya dari sisi belakang, dia nggak mungkin bisa ke depan, sedangkan orang yang ada di depan itu datangnya dari sisi depan, ya bisa saja. Jadi kalau ada di dalam masjid sungai, nggak ada. Cuman kalau sholatnya di mawad, mawad itu tanah yang tidak ada tuannya, jadi tanah yang nggak punya orang, nggak ada yang milikin, yang milikin ya semua orang. Jadi umum dipakai sama siapa aja boleh gitu. Itu terjadi perdebatan kalau di Al-Mawa. Cuman kalau di masjid, di dalam masjid, masih satu masjid, sholat berjamaahnya sah. Begitu. Wa qala al-qadi Husain. Al-qadi Husain mengatakan, in hufira ba'da ja'alihi masjid. Ini masih ngomongin sungai. In hufira ba'da ja'alihi masjidan lam yumna' wa hafruhu hina idhin la yajuz. In hufira. Kalau sungai itu hufir, itu sungainya digali. Jadi masjidnya udah ada kemudian digali. In hufira ba'da ja'alihi masjidan, kalau itu digali ba'da ja'alihi, setelah dia buat itu tanah masjid dan sebagai masjid. Jadi yang punya tanah dia bilang, udah nih ane wakafin buat masjid. Dibangun masjid, kemudian ada sungai yang enggak punya aliran, dibikinlah sodetan sungai. Lewatin masjid gitu. Tanahnya udah dijadiin masjid, udah bikin sholat, pokoknya udah jadi masjid, kemudian hufir, dibikin itu parit, sodetan, sungai. Lam yumna, maka sholat berjamahnya tidak terputus. Walaupun ada sungai dihalangi, imam dan makmum dihalangi sungai, terputus, gak ada masalah. Kalau masjid dulu, masjid duluan kemudian dibikinin sungai gitu. Wa hafruhu hina idzin, akan tetapi hafruhu, ngegalinya untuk bikin sungai, hina idzin, ketika itu, ketika masjid, ketika tanahnya udah dijadi masjid, udah diwakafin jadi masjid, lah ya justru enggak boleh, itu haram. Jadi orang yang ngasih izin dapat dosa, orang yang lakuin juga dosa. Orang yang biarin itu padahal dia tahu itu haram juga dosa gitu. Jadi kalau masjid, kalau sholat di dalam masjid yang ada sungainya dan sungainya ada setelah tanah itu dijadiin masjid, maka sholat berjamaahnya tetap sah, tetap nyambung. Sholat berjamaahnya tetap nyambung. Tapi bikin sungai setelah jadi masjid itu hukumnya nggak boleh, haram. Wa in hufira qabla dzalik, dan kalau sungai itu dibikin sebelum masjid jadi. Jadi sebelum masjid jadi emang udah ada sungainya. Kemudian dibikin masjid. Nah, bikin masjid itu sampai memasukkan sungai ke dalam masjid. Fa wajahani, maka ada dua pendapat. Ada dua pendapat, ada yang bilang salat berjamaahnya tetap sah. Ada yang mengatakan sholat berjamaahnya nggak bisa terputus nih sampai sungai. Setelah sungai udah nggak bisa lagi. Itu dia tentang sungai. Masjid yang ada sungainya. Qala Rafi'iyu, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, ini beda lagi nih masalahnya nih. Wafi kalami Abi Muhammad annahu laukana fina. Gitu. Wafi kalami Abi Muhammad, dalam perkataan Abi Muhammad ini, bapaknya Imam Al-Juwayni ya. Sahibul Furuq, pengarang kitab Al-Furuq. Wa fi kalami Abi Muhammad, dan dalam perkataan Imam Ar-Rafi ini mengatakan, kalau enggak salah dalam kitab Al-Muharrar, Imam Ar-Rafi mengatakan, wa fi kalami Abi Muhammad, dan dalam perkataannya Syekh Abi Muhammad, bapaknya Imam Al-Juwayni, annahu law kana fi jiwar masjid, kalau seandainya di samping masjid, masjidun akhor, ada masjid lain, masjid samping masjid ada masjid lagi begitu. Munfaridun bi imamihi, masjid tersebut munfarid bi imamihi, bi imamin wa jamaatin, dia punya imam dan makmumnya sendiri. Munfaridun bi imamin wa jamaatin, masjid tersebut munfarid. Munfarid itu khusus sendiri. Bi imamin, dengan imam wa jamaatin, dan jamaah. Jadi masjid tersebut ada imamnya sendiri, ada jemaahnya sendiri. Wa muazzinun, dan juga ada muazzinnya sendiri. Fayakunu hukmu kullun minhuma bil idhafati ila thani kal milkil muttasil bil masjid. Fayakunu, maka hukumnya, maka hukum kullu minhuma, semasjid dua tersebut, setiap masjid dua tersebut, bil idhafati ila thani, kalau kita sandingkan kepada masjid yang kedua, kal milkil muttasil bil masjid, itu seperti milik yang kepemilikan yang bersambung di dalam masjid. Jadi maksudnya masjid tersebut hukumnya sama seperti, jadi tidak dihukumi sebagai masjid sendiri. Kalau dia ada imamnya, ada jemaahnya, ya dia masjid sendiri. Tapi kalau masjid itu imamnya ngikutin masjid yang depan gitu ya. Masjid ini susah digambarinnya. Ada masjid, ini masjid, ini masjid. Nah, masjid di sini punya imam sendiri, maka ya enggak ada masalah tuh. Kalau punya imam sendiri, punya jemaah sendiri, maka jemaahnya jadi enggak dia. Artinya orang yang ikut jemaah di masjid ini enggak boleh ada di belakang masjid ini gitu. Harus masuk ke dalam masjid ini. Tapi kalau enggak ada, jadi masjid yang sini enggak punya imam, enggak punya muazin, malam imam muazinnya maka yang di sini, maka itu bil idhofah, maka kita sandarkan bahwa masjid ini bagian daripada masjid yang satu lagi. Nanti dijelasin, ada penjelasannya. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi mengatakan, wa zahiruhu, dan zahir daripada perkataan Abu Muhammad, yak tadi itu mengandung, yak tadi itu artinya mengandung, maksudnya perkataannya Syekh Abu Muhammad itu berarti taghayyurul hukmu, itu ada perbedaan hukum antara masjid yang satu dengan masjid yang lainnya. Idzan farada bil umuril madzkurah, kalau masjid tersebut infarada, terkhusus maksudnya tersendiri, bil umuril madzkurah, dengan perkara-perkara yang tadi disebutkan. Apa tadi? Imamnya sendiri, makmumnya sendiri, jamaahnya sendiri. Tapi kalau makmumnya dan muazzinnya. Tapi kalau tiga ini tidak ada, dia enggak punya, artinya ngikutin masjid yang depan, ya berarti bil idofah, maka kita sandarkan masjid tersebut bagian daripada masjid yang satu. Kalau dia enggak punya, gitu. Dan ini ada, kalau ini ada berarti dia masjid sendiri. Wa in kana babu ahadihi manafidan ilal akhar, walaupun pintu salah satu masjid nafidan. Nafid itu langsung mengarah. Ilal akhar langsung mengarah masuk ke dalam masjid yang lain. Jadi kalaupun dia punya pintu, pintunya langsung bisa masuk ke masjid yang satu lagi. Tapi kalau dia punya imam sendiri, punya makmum sendiri, nah maka enggak ada masalah. Artinya dia hukumnya hukum masjid sendiri. Artinya makmum kalau mau ngikutin masjid ini harus ada di masjid ini. Makmum kalau ngikutin masjid yang satu ya harus ngikutin pada masjid yang satu. Wa ma naqalahu wa ma naqalahu an Abi Muhammadin, dan apa yang dinukil dari Imam Abi Muhammad, Syabi Muhammad, jazama bihi fi syarhi shaghir. Itu yang dikuatkan, yang dipatenkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Syarah Shaghir. Jadi dalam Syarah Shaghir menguatkan itu. Itu masjid, kalau di sampingnya ada masjid, dan masjidnya itu punya imam sendiri, maka hukumnya hukum masjid sendiri. Tapi kalau imamnya masjid, imamnya muazzinnya, jamaahnya enggak ada, malah ngikutin masjid sedepannya, ya berarti dia bagian daripada masjid yang di depannya. Itu dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarah Shaghir. Wa qala Nawawi fi Ziyadati Rawdah, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Ziyadati Rawdah, dalam Rawdatu Talibin. Ziyadatu Rawdah itu perkataan Imam Nawawi yang dimulai dengan kultu dalam kitab Rawdatu Talibin. Rawdatu Talibin, nah yang dimulai dengan kalimat kultu itu namanya Ziyadatu Rawdah. Qaim Nawawi mengatakan dalam kitab Ziyadatul Rawdah wa Syarh Al-Muhadzab dan Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu' As-Sawab, yang benar, alladhi sarraha bihi katsiruna minhum, yang diungkapkan atau dieksplisitkan oleh banyak ulama, minhum di antara mereka Abu Hamid Al-Isfirayini wa Sahib Syamil, dan juga Sahib Asy-Syamil, ini saya enggak tahu nih Sahib Asy-Syamil, wa Tanbih, dan juga Sahib Tanbih, wa ghairuhum, dan juga selain mereka semua banyak begitu yang menyebutkan annal masajida, bahwasanya masjid, allati yuftahu ba'duha ila ba'din, yang pintunya terbuka satu dengan yang lain, jadi masing-masing mengarah. Yuftahu ba'duha ila ba'din, dibuka sebahagian masjid untuk sebagian masjid. Jadi maksudnya dia punya pintu yang mengarah ke masjid yang lain gitu. Annal masajid allati yuftahu ba'duha ila ba'din, bahwasanya masjid-masjid yang punya pintu terbuka sebahagian untuk sebagian masjid yang lain. Jadi maksudnya pintunya itu masing-masing mengarah begitu. Laha hukmun masjidun wahid, maka hukumnya seperti hukum satu masjid gitu. Tapi kalau Imam Ar-Rafi tadi dibedain tuh. Kalau punya imam sendiri, punya jemaah sendiri, muadzin sendiri, ya itu hukumnya masjid berbeda gitu. Tapi kalau Imam An-Nawawi, pokoknya kalau dia punya pintu yang mengarah ke satu sama lain, berarti dia masjid yang sama, satu masjid, walaupun dua masjid yang berbeda. Masjid, iya, masjid berdekatan. Nah, jadi pada berantem. Connect, iya, pintunya gitu. Iya, kalau di hotel itu istilahnya connecting door ya. Satu kamar dengan kamar yang lainnya punya pintu. Masjid kalau ada dua ya berantem. Ya, iya, berantem. Jadi juga lagi nyontohin orang berantem nih. Maksudnya dijelasin nih biar enggak berantem gini nih, gitu. Ente kalau punya imam sendiri, makmum sendiri gitu. Jadi itu hukumnya, apa namanya, terkait dengan imam yang apa, makmum dan imam dalam satu masjid. Warahbatul masjid ini beda lagi, Mas. Warahbatul masjid dan rohbah. Rohbah itu teras. Kalau bahasa kitanya teras ya. Rahbatul Masjid. Rahbatul Masjid itu biasa sering dijadiin tempat belajar syekh itu ya. Maksudnya syekh ngajarin muridnya di rahbah. Murahbatul Masjid dan teras masjid minhu, itu bagian daripada masjid. Indal aktsarin, menurut kebanyakan ulama. Warahbatu hiyal kharijah. Nah, rahbah, yang namanya rahbah itu adalah al-kharijah, yang ada di luar. Anhu, daripada masjid. Dia di luar masjid. Di, maksudnya di luar tembok masjid. Muttasilatun, nyambung bihi ke dalam masjid. Muhajjaran. Muhajjaran itu dibikinin batu. Maksudnya itu dibikin pembatas. Jadi ada batu, walaupun dia di luar, tapi ada pembatas antara dia dan lapangan dan parkiran dan tanah setelah masjid. Tapi dia di luar tembok masjid. Jadi tembok masjid punya tembok begitu. Kemudian ada rahbah. Itu teras. Muhajjaran. Muhajjaran itu dikasih batu. Dikasih batu itu maksudnya dibikinin pembatas antara dia dengan selain tanah masjid itu. Itu namanya ya kayak kita di sinilah. Ada masjid, kemudian dibikin terasnya. Nah, terasnya itu rahbah. Rahbah itu bagian daripada masjid. Muhajjaron 'alaiha, dikasih batu. Maksudnya dikasih batu itu dikasih penghalang. Jadi maksudnya rahbah itu bagian daripada masjid. Artinya orang yang haid, nifas, yang enggak boleh berdiri diam-diam di situ. Walaupun cuma nunggu, misalnya nunggu suami yang lagi sholat. Ini nunggunya jangan di rahbah, jangan di teras. Berarti itu juga sama hukum-hukum yang lain. Etikaf sah di rahbah masjid. Kemudian tahiyatul masjidnya di rahbah juga sah, karena dia bagian daripada masjid. Kemudian apa lagi? Enggak boleh makan bau-bauan misalnya. Kemudian untuk aurat, yaitu bagian daripada hukum di dalam masjid. Itu rahbah. Qalahu ibnu Abdissalam. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdissalam. Musahahu Nawawi. Dan itu disahihkan oleh Imam Nawawi. Qala. Nah, baru nih masalah yang imam dan makmum berada di tempat berbeda. Imam di dalam masjid, makmum di luar. In shalla, kata Syekh Abi Sujam. Wa in shalla al-imamu fil masjid. Kalau imam sholatnya di dalam masjid. Wal ma'mumu kharijal masjid. Dan makmumnya di belakang, di luar masjid. Qariban. Dekat itu ya. Qariban itu artinya dekat. Minhu. Jadi dekat ke imam begitu. Wa huwa alimun bisolatihi. Dan makmum yang di luar masjid itu tahu sholatnya imam. Walaha ila hunaka, dan tidak ada penghalang. Hunaka di situ, jadi tidak ada penghalang. Dia di luar masjid, imamnya di dalam, dan enggak ada yang halangi, dan di luar itu dekat. Nanti dijelasin dekatnya apa. Jaza, maka salat berjamaahnya sah gitu. Wallahu taala. Insyaallah kita lanjut yang ini di episode akan datang besok hari ya. Jadi pembahasannya cukup lumayan panjang ya. Jadi insyaallah besok kita terusin soal imam dan makmum yang ada di luar. Kalau shofnya bersambung sih nggak jadi soal. Ini shofnya nggak ada. Artinya makmumnya di luar emang. Jadi makmumnya memang di luar masjid. Seperti ada beberapa orang yang kita sering lihat sholat berjamaah di dalam masjid ada. Tapi ada beberapa orang yang nggak termasuk masjid. Seperti pemulung, tukang, apalagi agak malu dia ke dalam masjid, akhirnya sholatnya di luar masjid. Tapi ngikutin imam yang di dalam masjid. Dan itu terjadi beberapa kali, banyak. Saya lihat sering banyak begitu. Nah itu gimana posisinya? Padahal antara dia ke masjid itu masih ada sekian meter. Nah, dari pintu masjid ke imam, itu ada beberapa shof yang nggak ada, kosong. Gitu. Nah, apakah sholat belakang masjid ini, di luar, dan dia enggak masuk karena mungkin malu, karena mungkin kotor dan sebagainya. Apakah sholat berjamaahnya sah? Insyaallah di pertemuan besok. Insyaallah besok hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita teruskan besok hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan besok kita diberi kesehatan oleh Allah. Masih bisa mengkaji ilmu agama, termasuk baca kitab Kifayatul Ahyar. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatidz, bagi para tokoh masyarakat, ajengan, para kiai, yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan koreksian tersebut dari banyak kerabat, dari banyak teman, dari banyak asatid yang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.